Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu inna salama yujzi minas sarmi. Bab bahwasannya salam itu mencukupi untuk keluar dari tindakan saling berpaling. Barakallahu fikum. Artinya sekedar dia menyampaikan salam kepada temannya yang tadinya saling berpaling, saling berboikot, itu mencukupi. Barakallahu fikum. Baik, dan dalam permasalahan ini pernah kita sebutkan ada khilaf di kalangan salaf. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan cukup dengan salam, ada yang mengatakan barakallahu fikum tidak mencukupi sampai hatinya benar-benar apa? Plong. Iya. Untuk bisa berdamai dengan temannya. Kalau sekedar mengucapkan salam tapi hatinya masih mangkel, masih jengkel, menurut mereka sebagian yang mengatakan barakallahu fikum, ya tetap saja api permusuhan masih ada. Barakallahu fikum. Baik. Dari kalam Imam Al-Bukhari di sini menunjukkan beliau merojihkan pendapat salam itu sudah mencukupi. Barakallahu fikum. Ya, untuk memutus keadaan yang namanya at-tahajur. Ya. Karena yang namanya at-tahajur, barakallahu fikum, saling memboikot, itu memberikan konsekuensi yang berbahaya, yaitu terus mengalirnya dosa antara kedua belah pihak ketika itu melebihi dari jangka waktu 3 hari. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga tahajur itu bisa barakallahu fikum putus dengan semata-mata mengucapkan salam. Adapun yang lebih afdal barakallahu fikum, yaitu dia bisa melapangkan dadanya, menghilangkan rasa benci kepada saudara yang dia bermusuhan dengannya. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais. Barakallahu fikum. Tayyib. Saduqun. Qala haddatsani Muhammad ibnu Hilal ibni Abi Hilal maula ibni Ka'ab al-Muzhaji. Barakallahu fikum. Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Hilal ibni Abi Hilal al-Madani saduqun an abihi, dari ayahnya yaitu Hilal ibnu Abi Hilal, qala al-Hafidh maqbul. Al-Hafidh mengatakan dia adalah rawi yang maqbul. Maksudnya makbul apa, Bang Irwan? Apakah hadisnya diterima atau ditolak? Diterima ya, karena makbul. Qabila yakbalu makbulun, diterima. Baik, kita minta pendapat yang lain. Hendak antum siapa namanya? Siapa? Rahmat. Rahmat. Siapa? Ahmad. Nah, Ahmad. Gimana Ahmad? Kalau Ibnu Hajar mengatakan makbul, hadisnya bagaimana? Rawi tersebut diterima kalau ada apa? Penguatnya. Ya Bang Irwan. Jadi makbul dalam kamus Barakallahu'alaikum Al-Hafidh dalam tahdzib ya atau takrib Barakallahu'alaikum maknanya adalah makbul in tubi. Diterima riwayatnya kalau ada yang menguatkan. Kalau tidak ada maka dilemahkan Barakallahu'alaikum. Biasanya rawi-rawi yang dinyatakan makbul itu adalah rawi-rawi yang majhul. Iya. Rawi yang majhul Barakallahu fikum, yang tidak masyhur di kalangan para ulama, entah majhul ain atau majhul hal atau la yu'raf Barakallahu fikum. Annahu sami'a Abu Hurairah qala, bahwasannya Hilal ibnu Abi Hilal mendengarkan Abu Hurairah mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu lirajulin ay yahjura mu'minan fawqa thalathati ayyam, tidak halal bagi seseorang untuk menghajar, memboikot saudaranya yang mukmin lebih dari 3 hari. Fa idza marrat bihi thalathatu ayyam, kalau sudah lebih dari 3 hari, falyalqahu, maka hendaknya dia berjumpa dengan saudaranya tadi. Fayusallim alai, kemudian dia memberikan salam kepadanya. Fa in radda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajr, kalau temannya tadi menjawab salam maka kedua-duanya berserikat dalam mendapatkan pahala, artinya dua-duanya sama-sama dapat pahala. Tapi ingat yang lebih utama adalah yang lebih dahulu, itu sebagai kafarat dari apa yang lalu. Barakallahu fiik. Baik. Wa in lam yarudda alaih faqad bari'al musallimu minal hijrah, kalau temannya tadi tidak mau menjawab salam maka orang yang memberikan salam telah berlepas diri dari tindakan pemboikotan, artinya sudah iya dosa tadi tidak lagi barakallahu fikum berlaku untuk dia. Ayib, dosa tadi tetap berlaku bagi pihak yang tetap mempertahankan permusuhannya. Barakallahu fikum. Baik. Hadis ini isnaduhu dhaif karena di situ ada Hilal ibn Abi Hilal maqbul. Barakallahu fikum. Isnaduhu dhaif tapi barakallahu fikum. Iya. Al-jumlatul ula sahihah, jumlah yang pertama yaitu la yahillu rajulu ayyahjura mu'minan fawqa thalathin, itu sahih min hadis Abi Ayyub al-Mutaqaddam, dari hadisnya Abu Ayyub yang telah lewat. Selanjutnya babu at-tafarruqa bainal ahda, bab memisahkan al-ahdad. Al-ahdad sigharus sinni alladhi la tuhmalu lahum. Ya. Yaitu anak-anak yang usianya masih kecil. Barakallahu fikum. Baik. yaitu dipisah. Barakallahu fikum, ya, dipisah dalam artian tidak dikumpulkan dalam satu ruangan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Makhlad ibnu Malik. Makhlad ibnu Malik ibni Jabir Al-Jamal. Makhlad ibnu Malik ibni Jabir Al-Jamal Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi thiqatun. Qala haddathana Abdurrahman ibnu Maghra. Abdurrahman ibnu Maghra ibni Iyaw Ad-Dawsi. Ibni Iyaw Ad-Dawsi. Abu Zuhair Al-Kufi. Abu Zuhair Al-Kufi. Sadukun takallama fi hadithihi atau tukullima fi hadithihi anil A'mash. Dia rawi yang saduk dan diperbincangkan hadithnya dari Al-A'mash. Fihi syai' minal da'af. Qala haddathana Al-Fadl ibnu Mubashir. Al-Fadl ibnu Mubashir Abu Bakar Al-Madani masyhurun bi kunyatihi. Al-Fadl ibnu Mubashir Abu Bakar Al-Madani masyhurun bi kunyatihi. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya. An Salim ibni Abdullah. Dari Salim bin Abdullah. Salim ibni Abdullah ibni Umar. Dia ini adalah putranya ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Salim. Barakallahu fikum. Kunyahnya adalah Abu Umar. Kunyahnya adalah Abu Umar. Sabtun abidun fadilun. Kokoh, ahli ibadah dan memiliki sekian banyak keutamaan. Ahadu fuqaha us-sab'ah. Beliau ini merupakan salah satu dari 7 pakar fikih di kota Madinah yang hidup semasa. Ya, yang terkenal. Barakallahu fikum. 7 pakar fikih. Barakallahu fikum pada generasinya. Salim. An abihi dari ayahnya yaitu Abdullah ibnu Umar barakallahu fikum sahabiyun jalil. Kana Umaru yaqulu li banihi. Dulu ya. Jadi di sini ibnu Umar cerita kepada putranya tentang bagaimana kebiasaan sang kakek. Gitu ya. Dan turun-temurun seperti itu. Di antara mereka, para sahabat, cara memberikan pelajaran adab kepada anak-anaknya. Itu biasa lebih mengena. Gitu ya. Para dulu, kakekmu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Barakallahu fikum ya. Saya disebutkan tentang sifat-sifatnya yang baik barakallahu fikum atau beberapa cerita dan kisah yang pernah dia alami yang bisa diambil ibroh padanya barakallahu fikum. Baik, itu salah satu metode tarbiyah Iya. Yang digunakan oleh seorang ayah untuk mengajari anak-anaknya. Barakallahu fikum. Kana Umar, dahulu Umar, kakek kalian, pernah berkata kepada putra-putranya yang lanang-lanang, "Idza asbahtum fatabaddadu." Baik. Ya, kalau sudah memasuki waktu subuh, fatabaddadu. Hai. Tafarraqu. Wala tajtami'u fi darin wahidah. Jangan kalian ngumpul di satu ruangan atau rumah. Iya, kalau sudah sholat subuh, sudah. Barakallahu fikum. Iya, pencar. Jangan ngumpul di satu tempat. Barakallahu fikum. Iya. Itu kebiasaan Umar, ngomongi anaknya yang lanang-lanang. Kenapa? Fa inni akhafu alaikum an taqata'u aw yakuna bainakum syarrun, karena saya khawatir ya akan menimpa kalian taqatu, yaitu saling memutus hubungan, atau terjadi kejelekan sesama kalian. Barakallahu fikum. Tahu sendiri ya, anak lanang-lanang masih kecil-kecil kumpul di satu tempat, barakallahu fikum, biasa namanya bah tengkar. Iya, barakallahu fikum. Baik, ini kebiasaannya Umar. Iya, daripada ribut di rumah, sudah, iya, jangan kumpul, pisah. Yang ini talim kesini, yang ini talim kesini, yang ini kesini, barakallahu fikum. Baik. Namun barakallahu fikum, hadis ini isnadhu dhaif, sanadnya lemah. Iya, sanadnya lemah. Karena di situ ada Al-Fadl Ibnu Mubasysyir barakallahu fikum. Qala hal al-Hafidz, qala al-Hafidz fihi lin. Padanya ada kelemahan. Qala adz-Dzahabi dha'afahu jama'atun. Berkata Adz-Dzahabi, dia dilemahkan oleh sekelompok para a'immah. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Selanjutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man asyara ala akhihi wa in lam yastashirhu. Bab seseorang yang memberikan isyarat yang baik kepada saudaranya walaupun dia tidak diminta untuk memberikan isyarat atau saran. Ya, bab seseorang yang memberikan saran kepada saudaranya walaupun dia tidak dimintai saran padanya. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Amr ibnu Khalid ibni Faruq. Ibni Faruq ibni Sa'id At-Tamimi. Abul Hasan Al-Jazari. Al-Harrani. Thiqatun. Qala haddathana Bakr ibnu Mudar. ibni Muhammad ibni Hakim ibni Sulaiman Abu Muhammad Bakar ibnu Mudar ibni Muhammad ibni Hakim ibni Sulaiman Abu Muhammad Sikotun Sabtun Barakallahu fikum. An ibni Ajlan, dari ibnu Ajlan. Ibnu Ajlan di sini siapa namanya? Abdul Bar. Wallahu a'lam. Ahmad Padang. Muhammad ibnu Ajlan, Saduqun. Barakallahu fikum. Baik. Ada sesuatu yang istimewa pada beliau, apa itu? Hasan. Sesuatu yang unik pada ibnu Ajlan, apa itu? Baik, beliau ini tua di dalam kandungan. Iya, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Itu bisa bayangkan ya. Baik, barakallahu fikum. Sebuah keajaiban. Kalau zaman sekarang, barakallahu fikum, mungkin enggak ada. Iya. Itu pihak medis sudah langsung ketar-ketir itu kalau sudah lewat. Hah, 1 bulan saja APL-nya sudah operasi, Bu. Gitu. Kalau zaman dahulu ya ditunggu, ya, sak metune. Barakallahu fikum. Baik. Enggak usah pakai stimulasi, barakallahu fikum, enggak usah pakai operasi, ditunggu. Baik, barakallahu fikum. 4 tahun, barakallahu fikum, ya. Berarti sudah tumbuh gigi itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Siapa lagi ulama yang lama di dalam kandungan? Imam Malik. Barakallahu fikum. Baik. Anna Wahab ibn Kaisan akhbarahu. Bahwasanya Wahab bin Kaisan menceritakan atau memberitakan kepadanya. Saduqun. Wahab ibnu Kaisan saduqun illa annahu ikhtalatat alaihi ahadithu Abi Hurairah. Saduqun illa annahu ikhtalatat alaihi ahadithu Abi Hurairah. Dia rawi yang saduq, hanya saja hadis-hadis Abu Hurairah itu tercampur pada hafalannya, barakallahu fikum. Sehingga untuk riwayat dia dari Abu Hurairah itu perlu dicermati, barakallahu fikum. Baik. Termasuk riwayat yang dia banyak salah padanya. Wa kana Wahab adraka Abdullah ibn Umar. Dulu Wahab ibn Kaisan pernah berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Anna ibn Umar ra'a ra'iyan wa ghanaman fi makanin qabihin. Bahwasanya ibn Umar pernah melihat seorang pengembala bersama dengan kambing yang dia gembala di sebuah tempat yang jelek. Iya, barakallahu fikum. Jelek di sini umum, ya, barakallahu fikum. Artinya kurang bagus kalau dia meletakkan kambing-kambing gembalanya di tempat tadi. Wara'a makanan amsala minhu. Dan ibnu Umar melihat tempat yang amsal, ay ahsan. Ya, bentuk tafdil dari masal. Amsal. Ibnu Umar melihat ada tempat yang jauh lebih baik. Iya. Mungkin tempatnya lebih teduh, banyak rumputnya, aman dari serigala dan para perampok. Kalau tempat yang tadi, rawan. Iya, mungkin karena memang rumputnya tidak ada, atau ada, tapi rawan dari serigala atau perampok. Sehingga Ibnu Umar melihat ada tempat yang jauh lebih baik. Faqala lahu waihak ya ra'i. Iya. Celaka kamu wahai ra'i. Wahai hak ini adalah barakallahu fikum, tayyib, kalam litarahum wa taranju. Iya, untuk menunjukkan kasih sayang dan kepedulian. Iya, barakallahu fikum. Duhai kiranya wahai sang pengembala, How will ha? Ai intaqil ila makanin akhar. Maksudnya adalah pindah dari tempat yang jelek tadi ke tempat yang lain. Itu kata Ibnu Umar. Hei, pengembala, kamu pindah dari situ, jangan di sana. Baik. Itu tempat yang jelek. Ada tempat yang lebih bagus. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pengembala akan ditanya tentang apa yang dia gembala. Iya. Setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Barakallahu fikum. Artinya, kamu enggak bisa seenaknya dalam meletakkan gembala kamu, karena kamu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fihi ta'assis sahaba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tindakan para sahaba yang meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'alajatuhum alwaqi' bin nusus. Wa mu'alajatuhum alwaqi' bin nusus. Dan mereka memberikan solusi dari sebuah kenyataan atau kejadian dengan nas. Barakallahu fikum. Sehingga ketika beliau menyarankan kepada sang penggembala untuk pindah, itu ada alasan secara syar'i. Barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya, fihi mas'uliyatur ra'i ammah. Mas'uliyatur ra'i ammatun. Sawa'un kana ra'in nas, sawa'un kana ra'in nas aw ra'i ghanam wa ghairi dhalik. Baik, bahwasanya tanggung jawab itu umum. Sama saja apakah orang yang bertanggung jawab dalam mengurusi urusan manusia atau mengurusi urusan kambing atau yang lainnya. Iya, itu memiliki beban tanggung jawab. Barakallahu fikum. Entah Anda mengurusi manusia atau mengurusi hewan, Anda bertanggung jawab atasnya. Barakallahu fikum. Dan Anda akan dimintai pertanggungjawabannya. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, idza ra'a muslimun akhahu ya'mala amalan wa ghairuhu ahsan lahu fi nadharihi fal yushir alaihi bima yarahu khairan lahu. Faedahnya, idza ra'a muslimun akahu ya'mala amalan wa ghairuhu ahsan lahu fi nadharihi. Apabila dia melihat saudaranya yang muslim melakukan sebuah amalan dan ternyata yang lain ada yang lebih bagus daripada amalan yang dikerjakan oleh temannya, menurut pandangan dia, maka hendaknya dia memberikan isyarat, ya, sesuai dengan pandangan dia yang jauh lebih baik. Barakallahu fikum. Itu disunnahkan. Ketika Anda melihat teman Anda melakukan sebuah amalan atau aktivitas dan Anda memandang ada sesuatu yang lebih baik, maka dianjurkan bagi Anda untuk memberikan saran kepada teman Anda. Contoh seperti yang terjadi barakallahu fikum antara Sa'id ibn Jubair dengan Buraidah ibn Hasib, ya, terkait dengan masalah ruqyah, benar? Buraidah bin Hasib atau Husain? Siapa? Hasib. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Di mana Buraidah ketika ditanya oleh Sa'id ibn Jubair, ya, siapa yang semalam melihat bintang jatuh? Maka Buraidah mengatakan, saya. Fa amma ana lam akun fi shalah. Tapi saya waktu itu bangun bukan karena saya salat malam. Walakin niludirtu. Tapi saya disengat binatang berbisa. Fama fa'alta? Apa yang kamu lakukan? Maka beliau mengatakan, istarqaitu. Saya minta di ruqyah oleh orang lain. Barakallahu fikum. Fama hamaluka ala dzalik? Bertanya Sa'id, apa yang membawa kamu melakukan hal itu? Maka beliau mengatakan, hadis yang dikabarkan barakallahu fikum kepada kami dari Ibnu Abbas, iya, atau Amr ibn Syurahbil barakallahu fikum. Baik. Yaitu la ruqyata illa min ainin aw humatin. Ruqyah tidak akan mujarab kecuali dari penyakit ain dan huma, yaitu terkena sengatan binatang berbisa. Barakallahu fikum. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Bagus sih orang yang dia berhenti sesuai dengan apa yang dia dengar. Kemudian setelah itu baru Sa'id bin Jubair menyampaikan sesuatu yang lebih baik. Tapi saya mendengar hadis dari Ibnu Abbas terkait dengan barakallahu fikum, ada 70 ribu di kalangan umat ini yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Di antara mereka adalah humul ladzina la yastarqun. Artinya yang lebih bagus sebenarnya tidak perlu minta di ruqyah. Itu contoh. Iya. Contoh kasus seorang muslim memberikan saran yang jauh lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh temannya. Barakallahu fikum. Baik. Contoh yang lain, misal teman Anda ingin pergi ke Surabaya. Barakallahu fikum. Kemudian Anda dapat info bahwasanya jalan barakallahu fikum Manyar dan sekitarnya macet total. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian Anda memberikan saran kepada teman Anda, tidak usah berangkat. Iya. kalau menurut Anda tidak usah berangkat, jalannya macet total. Iya, barakallahu fikum. Jangankan mobil, motor, manusia saja enggak bisa lewat. Artinya luar biasa macetnya ya. Daripada antum habis waktunya di jalanan dan belum tentu sampai sana, toko kitabnya masih buka, lebih baik ditunda keberangkatan antum. Itu namanya apa? Memberikan saran yang jauh lebih baik. Barakallahu fikum. Baik. Jadi tidak perlu barakallahu fikum menunggu untuk dimintai saran. Kalau memang Anda memandang itu sangat mendesak. Gitu ya, itu perkara yang sangat mendesak barakallahu fikum. Anda harus menyampaikan sesuatu yang lebih baik. Ketika Anda memandang kalau dia tetap mengerjakan pekerjaan tadi akan menimbulkan mudarat atau kerugian barakallahu fikum atau menyusahkan dia, maka Anda dianjurkan untuk segera memberikan saran barakallahu fikum ya. Baik. Tapi juga perlu diingat barakallahu fikum. Iya. Tidak perlu yang namanya apa? Barakallahu fikum. Al-kathrah. Itu ya. Artinya berlebihan. Dia ini orang yang sering sekali barakallahu fikum seperti itu. Dikit-dikit temannya seperti ini, jangan, gini aja. Yang ini, jangan begitu, begini saja. Ini jangan begitu. Nah, itu namanya tadakhul. Iya. Dia sering sekali mengomentari perbuatan orang lain. Itu namanya barakallahu fikum berlebihan. Iya. Tapi bab tadi barakallahu fikum itu Anda terapkan ketika memang sangat mendesak, sangat dibutuhkan. Ya, kalau Anda tidak memberikan saran, teman Anda akan jatuh dalam kecelakaan, teman Anda jatuh dalam kemudharatan atau dia akan kesusahan barakallahu fikum. Maka diberikan saran. Iya, tapi kalau perkaranya masih muhtamal, iya. Barakallahu fikum, menurut dia bagusnya seperti ini, menurut teman bagusnya yang lain. Dalam keadaan barakallahu fikum masih muhtamal, ada kemungkinan dia yang benar, ada kemungkinan temannya yang benar. Barakallahu fikum. Maka kita menunggu. Gitu ya. Kalau dia minta saran, kita berikan. Barakallahu fikum. Kalau tidak, ya sudah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Contoh seperti apa? Hah? Contoh seperti temannya bingung. Bingung apa? Bingung memilih jodoh. Iya, antara fulana dan ummu fulana. Barakallahu fikum. Antum tahu dia sedang proses dengan dua-duanya ini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Maka di situ ada ihtimal, iya. Mungkin memang yang lebih baik adalah fulana atau ummu fulana. Barakallahu fikum. Dia juga tidak begitu mengenal fulanah dan ummu fulanah ini. Maka Anda tidak perlu memasuki privasi teman Anda. Enak ummu fulanah saja, namanya kayaknya bagus itu. Atau fulanah saja. Iya. Kenapa? Dia itu orang Tegal, anak orang Tegal. Bagus orang Tegal itu. Nah, misalnya seperti itu ya, barakallahu fikum. Itu namanya fuduli. Iya. Orang yang suka iseng ngurusi urusan orang lain. Paham ya? Baik. Kecuali kalau Anda diminta saran oleh teman Anda. Gimana ya, akhi? Ya. Ana ini bagaikan buah simalakama. Gitu ya. Milih yang ini salah, milih yang ini juga salah. Berarti salah dua-duanya dong. Artinya dia bingung, barakallahu fikum. Maka Anda baru memberikan saran. Kalau yang ini ya lebihnya dari sisi kecantikannya. Tapi dari sisi agamanya ya 6 lah nilainya. Kalau yang ini kecantikannya biasa, standar, iya, 6,5. Tapi kalau dari sisi agamanya wah top nih, 9,9. Barakallahu fikum. Iya, baik. Maka Anda memberikan saran barakallahu fikum, paham ya? Baik, sehingga untuk bab memberikan saran ketika tidak diminta itu dalam konteks hajah darurat. Iya, barakallahu fikum. Dalam konteks yang jelas antara mana yang lebih baik, mana yang di bawahnya. Tapi kalau masih muhtamal, Anda jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Itu namanya tadakhul, fuduli. Barakallahu fikum. Iya, baik. Itu yang perlu diperhatikan. Faedah berikutnya, barakallahu fikum, dan ini yang terakhir. Fihi al-hassu al-rifki bil-hayawan. Di dalamnya ada anjuran bagi kita untuk bertindak lembut terhadap hewan. Ya, barakallahu fikum. Baik itu hewan yang Anda pelihara ataupun hewan yang Anda temui di jalan. Enggak boleh, ya. Anda mengisengi atau barakallahu fikum menakali hewan-hewan yang ada, barakallahu fikum. Baik. Misal, ya. Nemu ular. Barakallahu fikum. Baik. Kalau Anda ingin membunuh ular tadi, ya dibunuh. Gitu ya, barakallahu fikum. Kalau ingin dibiarkan, ya dibiarkan. Jangan disiksa. Iya. Ularnya tadi tidak dibunuh, tapi dilukai, kemudian dijadikan tontonan buat teman-temannya. Dililitkan ke lehernya. Wah, jagoan ular. Barakallahu fikum. Itu namanya menyiksa. Barakallahu fikum, iya. Baik. Atau hewan-hewan yang lainnya, barakallahu fikum. Baik. Fa idza qataltum fa ahsinul itlah. Kalau kalian ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, jangan disiksa. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Karena barakallahu fikum itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Itu yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Ini hadis yang kita baca. Hadis yang disetorkan adalah hadis ini. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.